malam yang terasa larut dan dingin, hasrat pun ingin terus bersama sinar bulan yang terang berbayang, terbias indah di matamu. Tiada satu kata yang bisa ku ucapkan, biar kau tahu yang ku rasakan. Getar jiwa terguncang, huaikan bersama.